Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, wa inna astaqal hadithi kitabullah wa akhirul hadithi hadithi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini adalah pertemuan yang keenam dari daurah muqaddimah Ibnu Abi Zaid Al-Qirani membahas tentang bahwa pokok-pokok akidah dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah sampai pada pembahasan tentang keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah tentang pelaku dosa besar, mana telah kita jelaskan sekilas perbedaan antara keyakinan Ahlussunnah dalam memandang pelaku dosa besar dan perbedaan keyakinan Khawarij, Mu'tazilah di satu sisi ataupun akidah Al-Murji'ah di sisi yang lainnya. Baik. Kemudian sampai kita pada penjelasan tentang wa yukhriju minha bi syafa'atin nabi man syafa'a lahu min al-kaba'ir min ummatihi. Di sini ada dua pembahasan yang berkaitan dengan akidah. Yang pertama adalah keluarnya pelaku dosa besar dari neraka. Yang kedua adalah adanya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini di antara syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengeluarkan orang mukmin yang berdosa besar dari neraka. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya tentang syafaat, sesungguhnya setiap nabi itu punya dakwah, doa yang mustajab. Wa inni ikhtaba'tuha syafa'atul ummati yaumil qiyamah. Wa kama qala SAW. Setiap nabi itu likulli nabiyyin du'aun mustajab. Setiap nabi punya doa yang diperkenankan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi kita SAW menyimpan doa itu sebagai syafaat untuk umatnya pada hari kiamat. Dalam hadis lain, ketika Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah SAW, man as'aduna siba syafa'atika ya Rasulullah, siapa manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menyebutkan, man qala la ilaha illa khalisan min qalbihi. Orang yang mengucapkan kalimat tauhid dengan penuh ikhlas dari dalam hatinya. Dalam hadis lain Rasulullah SAW secara tegas diriwayatkan Imam Muslim mengatakan syafaati li ahli kaba'ir min ummati. Syafaatku adalah untuk para pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Ini mengenai dalil tentang syafaat. Dan syafaat Rasulullah SAW terbagi ke beberapa bentuk. Namun mawakif atau pandangan dari berbagai sekte tentang syafaat ini ada tiga kesimpulannya. Pertama, Ahlussunnah wal Jamaah meyakini adanya syafaat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berdasarkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 225 yang masyhur dengan ayat kursi, "Man dzallazi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni." Tidak seorang pun bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali telah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain juga Allah Subhanahu tegaskan wa kam mim malakin fis samawati la tu'ni syafa'atun syai'an illa mim ba'di ayadana Allah liman yasha'u wa yarda. Betapa banyaknya malaikat di langit, kata Allah, tidak akan bisa syafaat mereka berlaku kecuali setelah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa min ba'di ayatana liman yasha'u. Jadi Allah telah mengizinkan bagi siapa yang dikehendakinya, ya, wa kam min malikin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda. Setelah Allah mengizinkan bagi siapa yang kehendaki dan diridhai. Nah, sementara di sana sudah kita sebutkan ada orang yang tidak percaya ada yang syafaat bagi Nabi SAW, yaitu syafaat dalam artian yang dapat mengeluarkan umatnya dari neraka. Ini yang diingkari oleh orang Khawarij dan orang Mu'tazilah. Hujjah mereka adalah orang Khawarij karena mengkafirkan pelaku dosa besar, maka bila masuk neraka orang kafir enggak ada syafaat bagi dia. Adapun Mu'tazilah, syubhatnya, hujjah mereka, argumentasi mereka adalah yang telah kita sebutkan pada majlis yang lalu. Mereka mengatakan ketika Allah telah mengancam pelaku dosa itu masuk neraka, tidak boleh Allah mengeluarkan dari neraka. Kalau Allah mengeluarkan dari neraka, berarti Allah telah mengingkari janjinya. Ini sudah kita jawab syubhatnya itu. Nah, pihak lain yang menyimpang dari syafaat juga adalah yang mengatakan syafaat itu diminta dari setiap orang-orang yang memang diizinkan beri syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka meminta syafaat kepada para nabi dan kepada orang-orang soleh. Sedangkan meminta memohon syafaat itu adalah perbuatan ibadah yang tidak boleh diarahkan, ditujukan kecuali kepada Allah. Maka demikian orang-orang musyrikin Allah tegur. Meminta syafaat, menjadikan para wali orang-orang yang diminta syafaatnya itu adalah sama dengan perbuatan orang-orang musyrikin dahulu ketika Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang argumentasi mereka meminta dan memohon kepada selain Allah, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syafa'una 'indallah. Mereka itu menyembah sesuatu selain Allah yang tidak bisa memberi mudarat dan tidak pula memberi manfaat. Lalu mereka katakan, kenapa kalian menyembah selain Allah, memohon kepada selain Allah? Mereka-mereka itu adalah yang memberi kami syafaat. Jadi syafaat itu hak, tetapi diminta kepada Allah, bukan kepada Nabi. Ya, setelah beliau meninggal. Adapun syafaat dalam arti meminta doa dari Rasulullah SAW, syafaat minta doa melalui Rasulullah SAW atau bertawasul doa Rasulullah SAW itu hanya berlaku ketika Rasulullah SAW hidup. Seperti sahabat di pada hari Jumat, salah satu hari Jumat Rasulullah berkhutbah, datang seseorang, ada mengatakan seorang Badawi, berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sungguhnya telah banyak mati binatang ternak, ja'atil iyan walaqatil amwal, sudah terjadi kelaparan, banyaknya binatang ternak yang mati. Udu Allah lana, ya, tolonglah mohonkan, ya, kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Ini tidak syirik karena ini meminta pertolongan kepada Nabi SAW agar berdoa kepada Allah dalam Rasulullah SAW ada hadir mendengar langsung. Ya, demikian pula peristiwa lain, salah seorang Utsman bin Mat'un atau lainnya disebutkan ketika dia datang kepada Nabi SAW dia buta, ya Rasulullah tolong doakan kepada Allah agar Allah mengembalikan penglihatanku. Rasulullah SAW mengajarkan kepada dia berwudu dan salat, bacalah doa ini. Nah, ini juga meminta langsung dan Rasulullah SAW mendengar hadir. Yang tadi syirik itu adalah yaitu ketika Rasulullah SAW sudah wafat dan diminta. Seperti perbuatan orang-orang musyrikin. Demikian pula pada hari kiamat di padang mahsyar, ketika manusia telah dibangkit, berada dalam kesusahan dan kepayahan yang luar biasa di padang mahsyar, mereka datang kepada Adam, mereka datang kepada Nuh, mereka datang kepada Nabi Musa, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, Nabi Isa, terakhir kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka Rasulullah SAW, setiap mereka datang kepada para nabi, mereka mengatakan, "Ala tarona mimma nahnu fihi?" Tidakkah engkau melihat bagaimana kondisi kami dalam keadaan begitu susah? Ya, dalam kondisi payah gini. Ya, isfa' lana inda rabbik. Ini bertawasul dan meminta syafaat membentuk doa. Isfa' lana inda rabbik. Tolonglah mohonkan kepada Rabbmu syafaat. Bukan mereka katakan nas'aluka syafa'atak, bukan begitu. Atina syafa'atak, bukan mengatakan kami minta syafa'atmu, berilah kami syafa'atmu, bukan begitu dikatakan. Tapi mereka meminta sama seperti di dunia, para rasul atau ketika Rasulullah minta, tolong mohonkan kepada Tuhanmu agar engkau bisa beri syafaat. Minta izin maksudnya. Jadi Nabi pun tidak bisa beri syafaat secara langsung mutlak. Setelah Rasulullah SAW meminta izin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh sebab itu permintaan syafaat langsung kepada para nabi itu adalah merupakan sebuah kesyirikan. Tapi dalam artian yang kita sebut tadi, meminta secara langsung dalam artian memohon agar nabi berdoa kepada Allah, itu boleh, tidak syirik. Sebenarnya di dunia maupun di akhirat kelak manusia juga demikian. Namun ketika Rasulullah SAW telah wafat dan kita di dunia berbeda alam, nah meminta kepada setelah itu syirik. Kenapa? Sama dengan perbuatan kaum musyrikin yang mereka minta-minta itu arwah-arwah orang soleh juga. Jadi ini dua perbedaan pemahaman dalam memahami syafaat. Nah, orang-orang yang benci kepada dakwah Ahlussunnah Jamaah yang mereka sebut dengan aliran Wahabi dan macam-macam, menuduh bahwa orang Wahabi itu anti syafaat. Di mana anti syafaatnya? Ketika kita mengatakan jangan minta syafaat kepada wali yang telah meninggal, kepada nabi selama macam, tapi mohon kepada Allah, ya Allah berilah aku syafaat nabimu, ya Allah jangan engkau haramkan aku dari syafaat nabimu, boleh. Karena orang yang sudah mati bila disuruh dia tidak mendengar, dia tidak mengetahui, alamnya berbeda. Maka di dunia ketika Rasulullah masih hidup pun tidak pernah sahabat di rumahnya ketika sakit perut, ketika ada masalah, wahai Rasulullah tolonglah saya selesaikan masalah, wahai Rasulullah tolong doakan pada Allah, enggak. Para sahabat langsung datang menemui Nabi, baik yang dari kisah hari Jumat ataupun seorang wanita yang sakit ayan juga langsung, bukan dia tidur di rumahnya atau sholat di rumahnya, habis sholat dia, ya Rasulullah tolong doakan sama Allah agar Allah memulihkan penglihatanku atau menyembuhkan penyakit, enggak ada demikian. Langsung ketemu Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW semasa hidup pun tidak tahu yang gaib. Dalam jarak, pemain jarak rumah yang berbeda, enggak mungkin Rasulullah SAW. Banyak sekali fakta-fakta bahwa Rasulullah SAW tidak mengetahui yang gaib, kecuali atas pemberitahuan dari Allah SWT. Maka permintaan syafaat kepada orang-orang sudah mati, baik wali, nabi, siapapun kalipun, itu adalah bagian dari kekuatan syirik. Meminta syafaat. Ya. Ini perbedaan antara pemahaman syafaat. Nah, ketika kita jelaskan syafaat ini tidak boleh, itu syafaat dalam versinya orang-orang musyrikin, mereka nuduh balik, itu orang anti syafaat. Dan ini kenyataan begitu mereka. Ketika katakan bahwa kenduri-kenduri kematian itu tidak boleh, oh itu anti tahlil. Ketika kita katakan menentukan kegiatan-kegiatan selawat yang tidak ada sunnahnya segala macam, itu anti selawat. Ketika kita katakan jangan ziarah kubur, melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan sunnah, itu anti ziarah kubur. Nah, begitulah cara-cara orang ahlul batil di dalam membela kebatilannya. Padahal enggak pernah ulama melarang ziarah kubur, enggak pernah ulama melarang tahlilan, enggak pernah melarang selawat. Boleh selawat sebanyak-banyaknya, dianjurkan. Tapi selawatnya gimana? Nah, ini kita harus paham. Nah, dan memang begitu cara-cara orang ahlul batil semenjak dahulu kala sampai hari kiamat akan begitu. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam diajak orang-orang Arab oleh beliau untuk masuk Islam, orang kafir Quraisy dituduh, ini orang ini adalah ingin mencabela persatuan kita. Gitu. Kemudian apa tuduhannya lagi sebenarnya, dia ketika datang kepada Abu Talib, saffaha, ya. Mereka Muhammad telah membodoh-bodohi nenek moyang kami, menuduh nenek moyang kami orang-orang yang bodoh-bodoh. Safa ahlaman. Katakan ini orang-orang yang telah mencela nenek moyang kami. Dan itulah. Ya. Maka kita, itu sedikit gambaran tentang pemahaman dalam masalah syafaat. Kalau orang Khawarij dan Mu'tazilah, mereka ingkari tidak ada syafaat. Ada orang yang seberangan lagi, itu malah syafaat boleh diminta. Padahal syafaat itu tidak berhak makhluk sedikit pun. Kalau seandainya boleh kita minta syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, alasan mereka apa? Allah kan sudah berikan kepada Nabi syafaat. Memang Allah janjikan syafaat buat nabinya. Bukan berarti sudah ada di tangan Rasulullah SAW, tapi dijanjikan dan diberi syafaat. Namun itu akan diberi setelah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi syafaat dari kawan bukannya Nabi. Anak soleh, penghafal Al-Qur'an, orang bijak di jalan Allah, dan banyak lagi Orang-orang mukmin sama orang mukmin, malaikat juga memberi syafaat. Kalau kita membolehkan dengan hujah, Allah Ta'ala memberi syafaat, berarti boleh kita datang ke kuburan-kuburan para mujahidin, apalagi sahabat sudah meninggal, mereka dapat memberi syafaat. Allah boleh minta syafaat mereka. Kalau begitu tidak ada lagi kesyirikan jadinya. Anak yang mati waktu balita itu memberi syafaat pada orang tuanya. Jadi boleh dia minta syafaat kepada anaknya. Kalau hujahnya adalah Allah telah menjanjikan syafaat buat mereka, kan gitu. Nah, kita katakan ini perbuatan yang orang musyrik dahulu sama. Mereka mendatangi kuburan, meminta-minta, salat macam-macam yang mereka lakukan, sesajian apapun mereka berikan, menyembelih korban, menyembelih binatang ternak macam, semua kegiatannya itu dalam rangka apa? Mencari syafaat orang yang mereka harap itu. Maka mereka katakan haula'i syufa'una indallah. Mereka-mereka adalah pemberi syafaat mereka di sisi Allah. Jadi kalau alasannya meminta-minta kepada selain Allah itu meminta syafaat, mengatakan beri syafaat, itu sama dengan persis dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrikin. Baik. Poin berikutnya adalah bentuk-bentuk syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu bentuk-bentuk pemahaman tentang syafaat. Nah, kita Ahlussunnah meyakini syafaat, meyakini. Tapi diminta kepada Allah. Maka kita berdoa, Allahumma syafi' nabiyak fiyya. Ya Allah, berilah syafaat nabimu padaku. Boleh. Ya Allah, aku minta syafaat nabimu. Boleh. Bentuk syafaat Nabi SAW yang pertama yang telah kita sebutkan, yaitu syafaat untuk ahli kebair yang telah masuk ke dalam neraka, lalu diberi syafaat keluar dari neraka. Sehingga dia tidak jadi lama-lama dalam neraka. Syafaat yang pertama, yang pertama yang telah disebutkan, itu sudah terlanjur. Yang kedua adalah, sebetulnya ini yang pertama, syafaat pertama adalah syafaatun kubro, yaitu syafaat kepada mahsyar supaya manusia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka di padang mahsyar. Ini dikenal dengan syafaatul kubro atau syafaatul uzma, syafaat yang besar, karena atau makamun mahmud, tempat dipujinya Rasulullah SAW. Ketika manusia sudah berada sekian lama di padang mahsyar, manusia berkeluh kesah. Tadi yang kita sebutkan, mereka mencari nabi-nabi yang mungkin untuk meminta syafaat kepada Allah. Maka datang kepada para nabi yang telah sebutkan tadi. Mereka mengatakan, Ala taramimah nufi isfa' lana inda rabbik. Tolonglah mohon kepada Allah agar engkau bisa beri syafaat untuk kami. Jadi dia bicara kepada nabi ini, tolong mohonkan kepada Allah agar engkau diberi izin atau engkau bisa beri syafaat buat kami. Bukan mereka katakan, berilah kami syafaatmu. Tidak pernah dalam riwayat hadis ada seperti demikian. Ya, ketika datang kepada Rasulullah SAW, isfa' lana inda rabbik, mohonkanlah untuk kami syafaat kepada Allah. Maka Rasulullah SAW mendatangi aras Allah, bersujud dengan sujud yang lama. Kemudian Rasulullah memuji Allah dengan puji-pujian yang panjang. Lalulah Allah mengatakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, isfa' ra'sak wasfa' tusafa' wasal tu'tah. Angkat kepalamu Muhammad, berilah syafaat, engkau akan dimintalah syafaat, engkau akan diberi syafaat, dan mohonlah, engkau akan diberi permohonanmu. Ketika itulah mulai diproses manusia dengan berbagai dosa-dosanya. Semua umat manusia, ini syafaat bukan khusus untuk umat beliau, tapi semua umat manusia itu bergembira, maksudnya akan merasa lepas dari kondisi yang begitu mencekam, begitu yang menyusahkan. Ya, karena menurut mereka itu adalah azab yang terparah. Bahkan sebagian mereka itu menginginkan secepatnya masuk neraka, asalkan tidak di padang mahsyar. Dikira masuk neraka itu oleh mereka lebih ringan azabnya. Itu dibikin dahsyatnya azab di padang mahsyar itu yang mereka alami. Sehingga masuk neraka pun mereka berani, padahal sebetulnya tidak, gitu. Lebih ringan. Baik, itu syafaat kubra. Syafaat berikutnya, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membuka pintu surga. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk pintu surga, masuk surga kecuali setelah Rasulullah SAW datang dan mengetok pintu surga, meminta izin agar berdoa, bersyafaat, dibukalah pintu surga, baru semua yang berhak masuk surga masuk surga. Membuka pintu surga. Kemudian syafaat Rasulullah SAW untuk umatnya yang sama timbangan amal baik amal buruknya. Nah, maka Rasulullah beri syafaat, akhirnya dia masuk surga. Itu yang keberapa? Berikutnya, syafaat untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diproses, dia adalah orang yang akan masuk neraka. Lalu diberi syafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak jadi masuk neraka. Yang keberapa? Yang kelima yang tadi kita sebutkan, syafaat abigu umat beliau yang telah masuk neraka lalu beliau beri syafaat keluar dari neraka. Berikutnya syafaat untuk meningkatkan derajat ahli jannah, naik syafaatnya Rasulullah pada ahli jannah, tapi meningkatkan kedudukannya di surga. Sudah berapa? Kemudian syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pamannya Abu Thalib, ini khusus, yaitu meringankan azab, bukan membebaskan dari azab. Ketika Abbas bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, hal nafa'ata syai'an li ammika Abu Thalib, ya, amaka li abi li ammika Abu Thalib fa in qad dafa'a anka. Abbas bertanya, apakah ada engkau dapat membantu pamanmu Abu Thalib yang telah membelamu dari gangguan orang musyrikin ketika hidup? Terusan iya, aku dapatkan dia di kerak-kerak neraka, diberi syafaat oleh mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga diangkatlah dia ke permukaan neraka. Yalbisu, ya, na'alaini, memakai dua sendal dari api neraka. Yagli minhuma dimaghuhu, hanya karena memakai sandal dari api neraka itu saja, sendal dari api neraka, dan dia ada di permukaan api neraka, itu mendidih benaknya. Hanya memakai sandal dari api neraka, dia benaknya mendidih. Wa yara anna ashadan nasi azaban, dan dia mendapat, dia mengira bahwa dia adalah orang yang paling berat azabnya. Itu untuk Abu Thalib saja. Itu bentuk-bentuk syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para malaikat juga memberi syafaat. Orang-orang beriman memberi syafaat. Orang tua kepada anaknya, anak kepada orang tuanya, dan seterusnya. Ya, malaikat juga memberi syafaat. Maka sebut dalam hadis, syafa'an nabi wa syafa'al malaika wa syafa'al mu'minun wa lam yauqa ila ahamar rahimin. Ya, para nabi memberi syafaat, orang mukmin memberi syafaat, malaikat memberi syafaat, dan tidak tersalahi syafaatnya Allah. Kemudian terakhir adalah orang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka. Baik. Itu tentang syafaat. Ya, sedikit sudah kita bahaskan. Ya, masyaallah min ahli kabair min ummatihi. Itu sudah kita jelaskan. Ya. Ini ada hadis dari Imran bin Husain diriwayatkan oleh Imam Muslim, yakhruju qaumun minan nari bi syafaati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan keluar sekelompok orang dari neraka dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayadkhulul jannah, lalu mereka masuk surga. Yusammauna al-jahannamiyin, nama mereka itu kelompok jahannamiyin, maksud bekas mantan penduduk neraka jahannam. Ya, mantan penduduk neraka jahannam. Bahkan di dalam sebuah riwayat masih tertulis di kening mereka itu namanya jahannamiyin, mantan penduduk neraka jahannam. Dalam hadis lain disebutkan, jadi di dalam neraka itu mereka sudah jadi paham, jadi debu, jadi kendi asap luar biasa. Kemudian dimasukkan ke dalam nahrul haya, dimasukkan langsungnya, kemudian mereka tumbuh seperti tumbuhnya toge lah gitu. Dan terakhir orang dapat jatah masuk surga itu dengan syafaatnya Allah Subhanahu wa taala, ini sudah memberi syafaat. Terakhir orang dikeluarkan dari neraka disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu Allah katakan kepadanya, engkau mau masuk neraka, masuk surga? Iya. Tolong kamu lihat tempatmu di sana. Dilihat oleh dia, dia intip, ah, udah penuh surga. Di mana lagi tempat saya, Allah? Udah penuh surga itu. Lalu diberi oleh Allah SWT surga. Setelah itu, ya, dia ngintip lagi. Orang kok luas-luas surganya? Dia minta sama Allah dikali lipat oleh Allah SWT itu, diberi luas surga 10 kali lipat dari surga yang pertama dia masuk. Ini menunjukkan betapa luasnya surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu tentang syafaat. Berikutnya, wa Allah Subhanahu wa taala qad khalaqal jannata. Ini ada akidah yang berbicara tentang akidah Ahlussunnah Jamaah tentang surga dan neraka. Nanti kita tidak bahas lagi karena setelah ini ada neraka juga disebutkan oleh beliau. Secara ringkas saya jelaskan. Pertama, akidah Ahlussunnah Jamaah, surga dan neraka sudah diciptakan, sudah ada sekarang ini. Sudah ada sekarang ini. Ini keberadaannya. Dalilnya apa? Dalilnya banyak sekali. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan "U'iddat lil muttaqin", telah tersedia atau telah disediakan. Dalam surah Al-Baqarah yang pernah, yang tadi kita bacakan ayatnya, "Wattaqun nara allati waquduha an-nas wal hijaratu u'iddat lil kafirin." Takutlah kalian kepada ya api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang telah disediakan untuk orang kafir. Sudah tersedia. Neraka dan surga sudah tersedia. Maka dalam hadis kita bicara azab kubur, ya, bahwa di mana surga dan neraka, orang yang calon penghuni surga, dia akan melihat surga pagi dan sore. Orang penghuni neraka juga begitu, pagi dan sore, ya. Makanya ketika orang mukmin menjawab benar pertanyaan di alam kubur, "An sadaqa 'abdi fa absyiruhu minal jannah." Benar jawaban hamba-Ku, berilah dia tika dari surga. Kemudian dibukalah baginya pintu surga. Datanglah angin surga kepada dia dan juga kenikmatan harumnya surga itu datang kepada dia. Sebaliknya, jika dia orang munafik dan orang kafir, maka diberi dia tikar dari api neraka. Lalu dibukalah baginya pintu neraka. Maka datanglah kepadanya panasnya neraka dalam kuburannya. Dalam hadis lain tadi kita sebutkan di mana penduduk neraka akan melihat neraka itu pagi dan sore. Penduduk surga akan melihat surga itu pagi dan sore. Ini arti surga itu sudah ada. Makanya dalam surah hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan, kalau Allah telah menciptakan surga lalu dilengkapi dengan beberapa nikmat-nikmat yang ada di dalamnya itu, ya, dihiasi dengan nikmat-nikmat yang Allah sediakan untuk hambanya yang bertakwa, suruh Jibril lihat. Jibril, lihatlah bagaimana bentuk surga. Setelah Jibril melihat, kembali kepada Allah, tidaklah mendengar seorang pun tentang surga kecuali dia akan masuk ke surga ini. Lalu fahafat bisyahawat, lalu surga itu dikelilingi dengan fahafat bil makarih, lalu surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disenangi oleh hawa nafsu manusia. Kemudian suruh lagi Jibril melihat. Apa kata Jibril? "Saya takut tidak akan ada yang berhasil masuk surga nanti. Karena banyak rayuan, ya, karena sulitnya masuk surga karena ada apa? Hal-hal yang dikelilingi, dipagar dengan hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu." Kemudian diciptakan neraka, disuruh oleh Jibril melihat bagaimana bentuknya. Kata Jibril, tidaklah seorang pun mendengar, dia tidak akan pernah masuk neraka kalau dia mendengar neraka ini. Lalu dihiasilah neraka itu dengan syahwat, hufat bisyahwat, dengan kesenangan-kesenangan hawa nafsu. Kemudian Jibril melihat lagi, kemudian Jibril mengatakan, "Saya takut tidak akan ada yang bisa lolos dari neraka ini." Berarti neraka sudah diciptakan. Sudah diciptakan. Masih banyak dalil-dalil yang lain. Taib, ada syubhatnya orang ini alasannya. Alasan pertama bagi mereka, untuk apa diciptakan neraka sekarang? Berarti kan nganggur. Tidak ada gunanya. Itu pendapat mereka yang bodoh kan. Jelas-jelas Allah sudah mengatakan bahwa neraka itu, surga itu sudah ada, jelas ada manfaatnya. Di antaranya bagi orang sudah meninggal, sudah merasakan nikmatnya dan juga merasakan azabnya neraka. Yang kedua, dia berhujjah dengan hadis-hadis. Kalau neraka sudah ada, kenapa ada doa dari istri Rabbi binili indaka baitan fil jannah, ya Allah tolong engkau bangunkan aku rumah di surga. Berarti kan belum ada. Gimana jawabannya itu? Kan malu minta dibangunkan rumah dia. Kemudian juga dalam hadis lain, innal jannata qi'an, bahwa surga itu dalam keadaan tandus. Barang siapa yang mengatakan umpamanya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah atau la ilaha illallah qul, wurisala usyajaratu fil jannah, maka dia telah menanam satu pohon di surga. Gimana jawabannya itu? Kita katakan surga itu telah diciptakan tetapi selalu bertambah setiap saat tentang kelengkapan nikmatnya. Betul. Ya. Maka hadis tadi menunjukkan bahwa surga itu sudah ada, maka dikatakan ada sebagiannya masih belum terisi dengan bentuk-bentuk hiasannya, belum ada tumbuhannya. Maka surga, orang-orang yang akan memiliki tumbuhan banyak surganya dengan taman-taman yang indah, orang yang beramal saleh di antaranya. Tertanamnya pohon-pohon di surga yang banyak mengucapkan apa? La haula wala quwata illa billah. Gurisan usyairat min jannah akan ditanam buatnya satu pohon di surga. Kemudian Rasulullah menyebutkan orang yang membangun masjid walau ka misfil qata, kata Rasulullah, walau hanya sebesar sangkar burung, Allah akan bangunkan buat dia istana di surga. Iya. Tapi surga itu sudah ada. Tapi nikmat-nikmat kelengkapannya ditambah sesuai dengan fasilitas orang-orang yang akan memasukinya dan amalnya. Maka kita katakan kalau kita enggak belajar, ketika dia ungkapkan argumentasi-argumentasi seperti itu, kita juga bingung jawabnya kalau tidak tahu cara menjawabnya, bagaimana pemahaman ayat dan hadis tadi. Ya. Surga itu sudah ada. Cuman siapa-siapa yang beramal soleh yang akan masuk surga, Allah sudah buatkan berbagai fasilitas di dalamnya. Istilahnya ada fasilitas umum, ada fasilitas khusus. Fasilitas khususnya ini yang masing-masing, yang makin semanyak nanti pohon-pohonnya, dia berbanyak banyak berzikir, ya, orang yang ingin punya istana yang istimewa, ya, di surga dia membangun masjid. Nah itu tentang tenang ada di surga. Berikutnya, surga dan neraka itu kekal. Nah, di sini ada tiga pendapat. Yang pertama, Ahlussunnah Jamaah bahwa surga neraka tidak akan sirna, tidak akan hancur. Sementara ada pendapat orang Ahlul Kalam, Jahmiyah, Mu'tazilah dan lainnya mengatakan surga neraka itu hancur. Kenapa? Alasannya, kalau kita katakan surga neraka itu tidak hancur, ya, itu berarti sama kekal dengan Allah katanya. Berarti ada makhluk yang kekal seperti Allah. Apa jawabannya? Kenapa dikatakan kekal surga neraka dengan Allah, seperti kekalnya Allah? Tidak sama. Surga dan neraka itu diawali dengan Adam, tidak ada, lalu diciptakan Allah. Allah azali, tidak sama. Kemudian kekalnya Allah itu zati, kembali kepada sifat zatnya Allah. Sedangkan surga neraka ini kekalnya bergantung kepada Allah. Kalau Allah ingin hancur, kan hancur. Bukan berarti surga neraka itu kekal dengan sendirinya, tapi itu kembali pada kehendak Allah. Di mana samanya? Kemudian ada juga sedikit argumentasi orang yang mengingkari adanya surga neraka sekarang itu apa? Dia katakan, kalau seandainya surga neraka itu ada sekarang, nanti kalau terjadi kiamat, berarti hancur juga dong. Jadi kalau kita enggak belajar, orang-orang bego begini memang bisa nipu kita gitu. Padahal di dalam ayat disebutkan bahwa ketika terjadinya kamu ada istisna. Illa masya Allah, ada makhluk yang tidak hancur. Apa yang tidak hancur? Siwana wa yahmilu asharab bikafokum yawmain tamaniya. Di antara makhluk yang tidak hancur itu adalah aras. Ketika saat terjadi hari kiamat, aras Allah dipikul berapa malaikat? 8 malaikat. Surga neraka enggak hancur. Karena itu sudah di hal-hal dikecualikan dari kehancuran pada hari sebagian malaikat, malaikat belum mati itu. Memang semua malaikat akan mati, terakhir adalah malaikat maut. Kemudian nanti dihidupkan kembali. Ya. Nah, kalau kita tidak belajar, makanya saya katakan banyak sekarang ini orang-orang yang dia tidak mengenal ajaran Islam, tidak mengenal akidah Ahlussunnah Jamaah, lalu dia berargumentasi sesuai dengan otak akal pikirannya sendiri gitu. Nah banyak musibahnya sekarang itu dia gak tahu ajaran Islam, nganggap ajaran Islam itu yang dia pahami apa yang dia dengar dari orientalis, kejam, bengis, suka permusuhan, perang, bertengkar, kelahi, itu yang itu dia image-nya begitu, dia tidak adil, ya, intoleran, padahal dia tidak mengkaji ajaran Islam itu. Di mana Islam itu intoleran? Lihat di mana umat Islam mayoritas, pasti di situ umat lain akan tenang dan aman. Tapi saksikan di mana umat Islam itu minoritas, pasti akan tersiksa dan ditindas. Oh, Islam suka perang, teman-teman. Memang perang dunia pertama dan kedua itu Islam yang ngadain. Hah? Perang dunia. Gak pernah Islam provokator itu. Siapa yang melakukan itu? Jelas kok dituduh Islam suka perang. Islam itu bukan cari perang. Islam itu membawa kedamaian, namanya Islam, kedamaian. Cuman Islam itu memang ada sistem jihad perang, iya. Kapan ada aturannya itu? Islam kalau ditantang perang, siap. Ya. Jika ditindas dan memenuhi syarat-syarat untuk berjihad, mereka akan membela diri, iya. Dan jihad itu di mana-mana ada syariat, semua agama ada itu. Padahal bahkan partai politik semua negara punya itu. Walaupun tidak disebut dengan jihad. Setiap negara itu punya pembelaan negaranya, pembelaan diri. Sudah normal seperti itu. Orang menjaga kekuatan terakhir itu dalam bertengkar dengan senjata, ya. Kalau bukan karena jihad, Indonesia ini enggak berdiri. Tadi sudah saya katakan, adanya perjuangan awal, memulai perjuangan mengusir penjajah itu umat Islam. Ya. Di India yang mengadakan perjuangan melawan Inggris juga umat Islam. Menindas. Karena Islam itu tidak menindas. Berbeda dengan setiap agama lain yang ketika berkuasa pasti menindas. Tetapi fakta-fakta itu mereka kubur, mereka balikkan fakta itu. Gak jauh-jauh sekarang masih ada kok museum bagaimana bentuk penyiksaan kaum muslimin di Spanyol. Pergi, ada museum di sana sekarang. Bagaimana bentuk, masih ada itu patung-patungnya. Bahkan sebagian katanya masih asli itu. Tulangnya itu diawetkan. Bentuk penyiksaan kaum muslimin di Spanyol dulu. Masih ada di sekarang di situ. Lihat penyiksaan-penyiksaan orang komunis. Di Cina. Di Soviet. Enggak kok Islam aja yang dilihat. Ini mereka itu tuduhannya, ya. Baik. Kemudian tadi tentang kekalnya surga neraka, yang pertama akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa surga neraka adalah kekal. Yang pendapat kedua, pendapat orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah mengatakan surga neraka itu akan hancur. Ya. Syubhatnya yang telah kita bahas tadi. Ada pendapat ketiga, nisbahkan kepada pendapat ini sebagian ulama, yang akan hancur adalah neraka, surga tidak. Ya. Pendapat ini ada dinisbahkan oleh sebagian orang kepada Syekh Islam Taimiyah. Kenapa terjadi penisbahan itu kepada beliau? Karena beliau ketika mengupas tiga pendapat ini, beliau bantah pendapat yang pertama, lalu pendapat yang ketiga ini, beliau kupas ayat dan hadis-hadis, lalu beliau tidak mengomentari, tidak menolak hal itu. Seakan-akan beliau tawakuf. Tetapi setelah diteliti, dalam kitab-kitab beliau yang banyak lain mengatakan surga neraka itu kekal. Maka ulama menyimpulkan, mungkin yang dimaksud oleh sistemnya, neraka yang akan hancur sirna itu adalah nerakanya orang-orang beriman yang masuk neraka, kemudian orang berimannya keluar, sehingga nerakanya itu diantara penjelasan para ulama itu. Tetapi tidak ada ketegasan kalau beliau mengatakan secara tegas bahwa neraka akan hancur, enggak ada. Pendapat beliau yang banyak dalam kitab-kitab beliau, tetap ketika beliau di luar membahas masalah itu selalu mengatakan surga neraka itu kekal adanya. Baik. Wa anallaha subhanahu qad khalaqal jannata. Ini kalau kita bahas masalah surga ini panjang pembahasannya, ya, bentuk makanan penduduk ahli surga, minumnya, bangkunya, tempat tidurnya, meja makannya, ya, gelasnya, pakaian mereka, bermacam bentuk, nyanyian mereka apa di sana. Ya, umur mereka bagaimana, postur tubuh mereka bagaimana ahli surga itu panjang sekali itu. Ya, bisa antum baca-baca dalam Al-Quran banyak sifat-sifatnya, bagaimana makannya, orang minumannya, kelezatan di antaranya disebutkan di mana makanan surga itu seperti disebutkan dalam Al-Quran, yaitu ada susu, ada khamar, ada madu, tapi khamarnya tidak memabukkan, ya, susunya enggak pernah basi, Maka disebutkan la taghayyara ta'muhu, tidak berubah rasanya. Maka dengan itu juga alasan diantaranya bantahan kepada orang yang mengatakan sama nama sama bentuk dan hakikat itu batil sekali. Kenapa? Karena nama-nama nikmat di surga itu sama namanya di dunia, tapi hakikatnya berbeda. Susu di surga juga susu namanya di dunia, tapi hakikatnya berbeda. Susu di dunia tinggal setengah jam langsung basi. Susu di surga enggak pernah basi. Ya. Khamar di dunia beda dengan khamar di surga. Khamar di dunia minum seloki bisa mabuk sedrum. Di sana orang minum khamar tidak pernah mabuk. Nah ini bukti. Di antara dalil yang beliau sebutkan selanjutnya adalah kitab beliau At-Tadmuriyah, ketika membantah orang-orang mengatakan kalau Allah bantah kepada orang-orang yang menafikan nama Allah dengan alasan sama nama sama hakik. Tidak. Ini sudah sering kita jelaskan, tidak mesti setiap sama nama mesti sama bentuk dan hakikat. Jangankan antara Allah dengan makhluk, sesama makhluk aja enggak sama. Maka disebutkan oleh Ibn Abbas dan juga dalam hadis yang diriwayatkan bahwa nikmat surga itu mala ain ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi basharin. Nikmat surga itu enggak pernah terlihat oleh mata, enggak pernah terdengar oleh telinga, dan enggak bisa dibayangkan dengan hati. Antum bayangkan senikmat-nikmatnya makanan, enggak akan melebihi nikmatnya surga itu. Sebutkan dalam penjelasan para ulama tentang nikmat surga itu, wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadza ruziqna min qablu wa utubi mutasyabiha. Dia katakan ini dulu di dunia kayak pernah makan ini gitu ya. Jadi diberi makanan-makanan yang mirip padahal tidak sama kelezatannya. Maka ulama menafsirkan nikmat surga itu ya semakin dinikmati, semakin pertama nikmatnya, enggak pernah hilang nikmat yang makan pertama, datang lagi nikmat yang baru kita makan, itu pertama nikmat. Kemudian nikmatnya itu bukan hanya sampai di kerongkongan, semua bagian tubuh kita, saraf-saraf kita merasakan kenikmatnya. Kalau nikmat di dunia ini ya, semakin banyak dimakan semakin banyak penyakit yang datang. Sekarang umpamanya antum disediakan minuman sebanyak-banyak, berapa antum bisa menyantap? Paling 3 gelas. Tapi di surga antum santap sebanyak-banyak, enggak ada risiko karena enggak ada buang air di sana. Kentut yang bau aja enggak ada di sana. Para wanita-wanita tidak ada yang haid, tidak ada yang nifas. Ya, betul-betul tempat yang penuh nikmat dan bersih dari segala hal-hal yang kotor. Enggak ada. Ya. Maka sering baca ayat-ayat, hadis-hadis yang bicara masalah itu, insyaallah antum akan merindukan. Makanya sebagian ulama kita sering saya sebutkan, kenapa kadang-kadang mereka seakan-akan melihat surga itu di depan mata? Karena betul ilmu mereka mengenal sifat-sifat surga itu. Sekarang kalau ada antum beli mobil, antum belum pernah lihat, tapi diberi ciri-ciri yang lengkap. Wah, antum udah bayangkan banget ini pintunya semuanya ini pakai sistem komputer saja. Ini enggak perlu ditekan, malah dilihat aja langsung terbuka pintunya. Gimana kayak antum itu? Hah? Wah, antum sudah bilang ya, ini tuh canggih teknologinya ini. Ya. Pokoknya sekarang ini ada mobil katanya kan pemanya, antum tidak perlu nyetir, pokok ngikuti pandangan antum mobilnya akan belok ke sana. Gimana ya? Ya, cuma yang sama antum. Ya, maka sering ya belajar terus belajar sehingga itu akan memotivasi kita untuk selalu istiqomah dalam agama Allah ini. Ya, demikian pula. Ya, baca tentang bukan dahsyatnya azab neraka, mengerikannya azab neraka itu, itu akan membuat kita akhirat ya dan kepada amal-amal yang baik. Di sini dalil-dalil nih disebutkan tadi sudah disebutkan pokok-pokok pikiran dalam pemahaman manusia tentang surga neraka. Ini akan kita sebutkan dalil-dalilnya. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid ayat 21, "Sabiqu ila mawfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusuli." Ya. Bersegeralah kalian kepada ampunan Rabb kalian dan surga yang luasnya meliputi langit dan bumi. Itu surga itu. Ya, itu hukum semua surga, bukan surga yang terbuat. Surga meliputi luasnya langit dan bumi. Nah, ada orang nanti yang diberi 10 kali lipat itu surganya. Gimana sama antum? Sekarang aja punya rumah 400 meter ya, kemudian megah gedungnya, waduh. Udah bagaimana-gimana gitu ya. Senang sekali gitu. Apalagi di tempat perumahan yang canggih, yang mahal gitu ya. Wah, udah bangga kita. Di surga kelak ya. Antum punya kapling seluas langit dan bumi. Apa saja antum mau? Kolam renang, seindah apa permainan yang antum inginkan, semua lengkap. Makanan, buah-buahan, bahkan disebutkan buah-buahannya bisa antum ambil sambil tidur. Ya, sambil tidur, nggak ada manjat-manjat di sana. Ya, durian bisa ngambil sambil tidur. Ya, sekarang kan orang mencoba mencangkok apa namanya itu, membonsai macam-macam ya kan. Tapi tetap ngambilnya, ya kan, kotor juga. Luar biasa, Ivan. Ya. Taib. Yang luas sama diputar lagi namanya, u'iddat, yang sudah disediakan. Billadina amaru billahi wa rasulih. Untuk orang beriman dengan Allah Rasulnya. Taib. Juga hadis Imran bin Husayn Rasulullah menyebutkan, ittala'tu fil jannati. Aku ngintip ke surga. Ketika Rasulullah Isra. Atau dibawa oleh malaikat ke surga. Faraitu aktsar ahli al-fuqara, yang banyak isi surga itu orang fakir miskin. Ya. Wa talatu finnari, lalu aku melihat ke neraka. Faraitu aktsar ahli an-nisa, kebanyakan isinya adalah perempuan. Baik. Kenapa banyak isi neraka orang miskin? Orang miskin yang bagaimana? Yang tidak salat. Ya, al-fuqara yang taat kepada Allah. Karena memang kesusahan itu biasanya lebih cepat mendekatkan diri kepada Allah. Maka banyak pengikut-pengikut para nabi di awal-awal itu kan para fakir miskin. Kata pengikut apakah musuh-musuh Nabi Nuh, umat Nabi Nuh mengatakan, "Ma ra'aina yatba'uka illa arasiluna." Jadi aku melihat tidak ada yang mengikuti kecuali arasiluna, orang-orang bawahan, orang-orang recehan apa aja. Orang-orang sombong yang pangkat-pangkat enggak ada gitu. Yang banyak mengikuti para nabi itu. Makanya ketika Abu Sufyan ditanya oleh Raja Romawi Heraklius, ya, juga demikian, siapa mengikutinya? Adalah kebanyakan dari budak dan fakir miskin. Apa kata Heraklius? Zaka atba'ul anbiya, itulah pengikut para nabi. Jadi memang pengikut banyak orang-orang kere itu dekat kepada surga Allah, ikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak orang banyak lulus diuji dengan kemiskinan. Tapi jarang orang banyak lulus dengan kekayaan. Maka nanti disebutkan juga dalam hadis Rasulullah bahwa orang miskin itu lebih dahulu masuk surga daripada orang kaya. Ada dalam riwayat menyebutkan 50 ribu tahun. Kenapa? Orang kaya itu banyak diurusinya seperti di dunia sekarang. Orang udah pada tidur, dia masih memegang kalkulator ini apa ini. Catatan ini masih udah jam 12, masih menghitung harta juga. Besok mau belanja kemana, ya kan? Pesan tiket apa, ribut kan. Hidupnya itu susah gitu, dibudak harta, perbudak harta. Makanya kadang-kadang coba tidak, anaknya gak pernah dibandi, dia belum mandi, mobilnya udah dimandiin. Bayangin gitu. Dikasih selimut, ya kan, mobil mahalnya gitu kan. Gitu. Memang begitu. Ya. Tapi bukan berarti semua orang kaya. Makanya ketika di masa sahabat, sahabat yang miskin-miskin itu cemburu sama sahabat yang kaya-kaya. Ya Rasulullah, ya. Zahaba al-dhul bil ujur. Ini orang kaya ini sudah ngondol semua pahala ya Rasulullah. Tolong ajarkan kami yang bisa kami saingi mereka. Lalu diajarkan Rasulullah zikir habis salat. Diajarkan karena zikir habis salat tadi yang 33 subhanallah itu. Lalu orang kaya dulu enggak seperti sekarang rajin ke masjid, melihat apa yang dibaca ini orang-orang ini. Lalu dipelajari juga, lalu orang kaya juga melakukan zikir yang sama. Lalu orang miskin ngadu lagi kepada Rasulullah, orang fakir-fakir ini, ya Rasulullah gimana? Itu teman-teman kita yang kaya juga ikutin ya apa yang kita baca. Zalika faqdhu yu'ti ma yasha. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Anda enggak persaingin orang miskin dengan orang kaya sekarang ini seperti itu. Persaingin masuk surga, bukan persaingin masalah berapa omsetnya. Baik. Kemudian kenapa kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Ya. Disebutkan dalam riwayat lain, yakfurnal ashir, karena wanita itu banyak tidak bersyukur kepada suami. Maka Rasulullah menyebutkan, seandainya engkau in ahsan ta ilaiha dahar, sepanjang umur kamu buat baik sama dia, lalu terjadi satu clash, ya, sesuatu permintaan enggak bisa dibeliin, apa dia katakan kata Rasulullah, ma ra'aitu minka qat, aku enggak pernah kamu ini buat baik sama sekali. Subhanallah. Gaji selama 30 tahun store terus, sekarang baru satu kali ini enggak bisa memberi permintaan, dia katakan apa? Ma ra'aitu minka qattun, aku tidak pernah lihat kamu ini berbuat baik. Subhanallah. Itu wanita. Nah, ini yang perlu diwaspadai oleh wanita. Bersyukur apa yang diberikan suami, berterima kasih, ya, yang dia mungkin barangkadang menahan untuk beli es saja demi untuk belanja di rumah. Bayangkan itu, suami berhujan-hujan, berpanas-panas, ya, mungkin dia tabung 1000 demi 1000 dia kumpulkan, ya, untung sedikit-sedikit dia kumpulkan, makan dibawa nasi dari rumah, ya, demi apa? Bisa membayar anak dan istri, ya. Maka Rasulullah dalam hadis yang lain mengatakan, seandainya aku dibolehkan seorang manusia sujud kepada manusia lain, aku akan suruh wanita itu sujud kepada suaminya. Itu hak seorang suami. Ya, begitu besarnya. Karena memang seorang wanita apabila sudah menikah, yang menjadi tanggung jawab penuhnya siapa? Suaminya. Lepas orang tuanya enggak ada lagi. Makanya orang tua yang punya anak gadis mampu mendidik dan pendidikan agama sampai dia menikah, apa kata Rasulullah SAW? Dia itu adalah pembebas dari azab Allah. Rasulullah yang punya 3 anak perempuan atau 2 atau sama. Itu ada sahabat yang bilang, "Bagaimana kalau 1 usah semua?" Di oleh sebab itu para wanita terutama, ya, selalulah bersyukur kepada suami. Bersyukur kepada suami, berterima kasih, karena dengan bersyukur itu insyaallah akan menambah. Allah akan tambah. La in syakartum la azidannakum. Maka karena seorang istri banyak ngeluh, nikmat dan rahmat itu berkurang, jarang bertambah. Kenapa? Karena enggak pernah bersyukur. Ya, pekan lalu hanya mendapat duit umpamanya 300 ribu, jadi 400 ribu, namun sudah 400 masih dikatakan ini masih belum cukup, ya kan, hanya segini. Tidak, harusnya kan alhamdulillah, moga-moga nanti ditambah lagi sama Allah. Jangan hanya sebegitu. Kalau suami kalau mau dapat lebih, dibawa 3 juta dibawa pulang kan, tapi kan begitu rezeki diberi Allah, syukuri. Ketika kita bersyukur, Allah akan tambah. Tambahan rezeki bukan dalam bentuk kuantitas, bukan jumlah uang yang bertambah, tapi tambahan rezeki yang luar biasa itu adalah keberkahan. Ada orang gajinya cuma 300 ribu, tapi luar biasa diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana bentuk berkah? Dengan cara Allah Subhanahu Wa Taala. Sering saya contohkan, orang yang punya hidup sederhana, ya, beli golkas bekas, beli motor bekas, tapi nggak pernah rusak. Badan anaknya sehat-sehat, walaupun jarang makan, kalau tidak pernah memakan yang gizi-gizi, tapi enggak pernah membuat keluar uang yang juta-jutaan. Ada orang gaji 100 juta, sekali obat cuci darah habis 50 juta, loh. Hah? Jadi, syukuri apa yang ada itu. Minta berkah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, yang penting itu adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang tidak menyadari hal seperti itu. Yang menurut dia yang baik itu adalah jumlah yang besar. Kadang-kadang jumlah yang besar itu hanyalah bagaikan buih saja. Maka oleh sebab itu igar, biar harta kita berkah, usaha suami kita berkah, banyak bersyukur kepada Allah, ya, selalu berterima kasih kepada suami apa yang telah diberikannya. Baik, ini dalil tentang sudah adanya surga neraka. Buktinya Rasulullah SAW sudah melihat penghuninya dan juga penghuni surga, penghuni neraka. Baik. Dalam ayat lain Allah sebutkan, wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha. Adapun orang-orang yang bahagia di dalam surga, mereka kekal di dalamnya. Madamatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk. Selama langit dan bumi kecuali apa yang dihendaki oleh Tuhanmu. Ini yang menjadi problema oleh sebagian orang tentang bahwa surga itu tidak kekal. Berhujjah dengan ayat ini juga. Antum pernah dengar buku yang ditulis oleh seseorang mengatakan ternyata akhir itu tidak kekal? Hah? Antum kurang update ya. Ada penulis buku, tahun berapa? 2010 atau berapa itu? Muncul. Itu ternyata akhir itu tidak kekal, dan juga dia menulis buku, Adam itu bukan manusia pertama. Penulisnya yang sama. Nanti kalau saya kasih tahu penulis, nanti antum cari juga di pustaka, enggak usah. Karena bukunya isinya racun. Ya. Dia katakan, maka hujan dengan ayat ini, dan di antara hujannya orang Jahmiyah juga ayat ini. Kata-kata kalau itu kekalnya surga itu selama langit ini, kecuali apa yang dihendaki Allah. Berarti kalau kecuali apa yang dihendaki Allah, berarti surga itu nanti akan, neraka dan surga itu akan sirna. Padahal maksud ayat ini apa? Illa Masya Allah menunjukkan kekekalan ahli surga neraka itu atas kehendak Allah. Itu yang pertama. Yang kedua kata para ulama tafsir, illa Masya Allah, yaitu mereka bahagia dalam surga kecuali apa yang dikehendaki Allah. Maksudnya selama mereka setelah meninggal belum masuk surga, selama di alam kubur dan di padang mahsyar, itu mereka yang tidak, yang belum mendapatkan kebahagiaan sempurna seperti dalam surga. Kenapa? Dalil ayat ini menunjukkan bahwa surga itu kekal, karena ujung penutup ayat itu ata'an ghairu madidus, pemberian yang tidak pernah putus. Kalau saya ini surga sirna, berarti pemberian Allah putus. Maka oleh sebab itu metode memahami ayat-ayat itu, lihat ujung ayatnya bagaimana memahaminya. Karena setiap ayat ada tasyabuh, ada keraguan dalam memahami, itu pasti ada penjelasan ayat yang tegas. Maka yang tegas di sini kembali kepada yang muhkamat, yang pasti. Kata Allah sini itu pemberian yang tidak pernah putus. Berarti kalau tidak pernah putus, berarti surga itu kekal. Nah, lalu apa maksudnya ilah Masya Allah kecuali apa yang Allah kehendaki? Nah, itu tadi yang kita jelaskan, bahwa kekalnya surga neraka itu atas kehendak Allah, bukan kembali kepada zat neraka surga itu sendiri. Kemudian penafsiran oleh para ulama kita mengatakan adalah bahwa ilah Masya Allah, kebahagiaan yang tidak mereka rasakan dalam surga itu selama mereka tadi di alam kubur dan di padang mahsyar. Baik, perlu enggak belajar? Hah? Kalau enggak belajar gimana antum ketika dikasih syubhat seperti itu? Dia sebutkan ya illa Masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Lalu antum, wah ya benar ayat ini, Al-Quran dalilnya. Padahal ayat ujungnya ata'an ghairu majidus, pemberian yang tidak akan pernah putus. Baik. Dalam surah Al-Baqarah jelas sekali, wa ammal ladzina amanu minas salati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Kekal dalam surga itu selama-lamanya. Kan enggak ragu lagi. Nah, kalau kita ragu sebuah ayat, kita dijadikan hujah oleh seseorang, cari ayat yang pasti. Nah, ayat ini pasti, khalidina fiha abada. Kekal dalam surga itu selama. Karena tidak akan pernah ayat itu yang bertentangan. Baik. Kemudian dalil tentang kekalnya surga dan neraka itu adalah dalam hadis di mana Rasulullah SAW menyebutkan akan didatangkan dengan kematian nanti pada hari kiamat dalam bentuk kibas, dalam bentuk kambing, ya, biri-biri apa namanya itu, domba. Lalu sembelih antara surga dan neraka. Ya ahlal jannah khuludun wala maut. Wahai ahli surga, kalian kekal, enggak ada lagi mati. Wahai ahli neraka, khuludun wala maut. Wahai ahli neraka, kekal, tidak ada lagi kematian. Sudah. Maka Allah sebutkan dalam ayatnya juga, la yadukuna fiha mautatan illa mautatal ula. Mereka tidak pernah merasakan kematian kecuali kematian yang pertama. Jadi kalau seandainya surga itu hancur, sirna, ataupun neraka sirna hancur, berarti kan mereka mati lagi dong. Padahal Allah sudah katakan mereka tidak akan pernah merasakan kematian kecuali hanya kali mati pertama waktu wafat di dunia. Itu dalil-dalil yang menunjukkan kekalnya surga neraka, dan bantahan bagi orang mengatakan surga neraka itu tidak kekal. Baik. Wa akramahum fiha bin nazar ila wajhil karim. Nah, ini pembahasan yang lain ini. Jam berapa? Tinggal setengah jam lagi ya. Itu Kemudian di dalam surga, jadi awalnya beliau kayaknya berbicara masalah surga dan nikmat yang terbesar dalam surga itu adalah melihat ke wajah Allah. Dan masalah melihat Allah ini pun yang kemarin sempat kita singgung sedikit diingkari oleh orang Mu'tazilah. Tapi kalau orang Asy'ari mengatakan Allah dilihat la fi jiha. Allah dilihat tapi enggak diarah, enggak ada arahnya katanya. Makanya orang Mu'tazilah ngetawain orang Asy'ariyah. Masa melihat Allah dilihat tapi enggak dia tahu arah mananya? Allah akan dilihat oleh mata kepala ahli surga nanti. Wujuhun yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Pada hari itu wujuhun yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Pada hari itu wajah orang-orang ahli surga itu berseri-seri, bercahaya, gembira, ila rabbiha nadhira. Melihat kepada Tuhannya. Di sini pandangan digunakan ke wajah. Kemudian menggunakan ilah, karena orang-orang al-kalam menakwil nazira maksudnya nazatul qalb, itu katanya melihat secara hati, pandangan hati bukan pandangan mata, itu takwilnya mereka. Mereka menakwil itu hanya melihat dalam pandangan hati, jadi melihat mata hati, tidak dengan mata kepala katanya. Nah ayat ini jelas, pertama wujuhin disebut muka, wajah, kemudian digunakan ilah. Kalau kata-kata yang artinya nadhara fi kadza yang bisa diartikan pandangan hati itu bukan menggunakan ilah tapi menggunakan fi bukan ilah ya. Contohnya apa? Nadhartu fi mas'ala. Nadhartu fi mas'ala maksudnya aku memikirkan masalah itu, bukan melihat itu tapi memikirkan maksudnya. Tapi yang digunakan fi, bukan ilah. Nah, kalau kata-kata tadi wajah, wajah mereka berseri-seri, kemudian wajah itu melihat, kan wajah yang melihat, ila rabbiha nadhira, yaitu wajah itu melihat kepada Rabbnya. Bukan hati di situ, digunakan kata-kata ilah. Maka ini kelihatan dengan mata. Kemudian, ya, firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi itu surah Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Kemudian surah Yunus ayat 26, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik itu surga, husna itu surga. Wa ziyadah dan tambahan. Wa ziyadah itu ditafsirkan oleh Rasulullah SAW adalah ketika ditanya wa ziyadah, apa maksud ziyadah itu adalah an-nadhru ila wajhillahil karim. Menarik melihat kepada wajah Allah. Sebagaimana ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Suhaib dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyi hadisnya? Idza dakhala ahlul jannati jannata. Apabila penghuni surga telah masuk ke dalam surga, yaqulullahu tabaraka taala. Allah berkata kepada mereka, "Turiduna syai'an azidakum?" Allah berkata kepada penghuni surga, "Maukah kalian aku tambah sesuatu nikmat lain?" Ya. Lalu ahli surga mengatakan, "Fa yaqulun, alam tubayyin wujuhana? Bukankah engkau sudah menjadikan muka kami ya berseri-seri, wajah bersih. Alam tudkhilna jannata? Bukankah kami sudah engkau masukkan ke dalam surgamu ya Allah? Wa tunajjina minan nari, dan engkau telah menyelamatkan kami dari neraka." Maka fayakshiful hijab. Lalu dibukalah hijab. Fama'utu syai'an habbu ilaihim minan nadhri ila rabbihim. Dibuka hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak mendapatkan nikmat yang lebih besar dari segala nikmat surga daripada melihat Allah Subhanahu wa taala. Summa tala hadzal ayat, kemudian Rasulullah SAW menyebutkan ayat ini, lilladzina ahsanul husna wa ziyada. Itulah tambahan nikmat dalam surga itu melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu disebutkan dalam amal yabtaghi biha wajah Allah. Mereka beramal demi ingin melihat wajah Allah. Kenapa? Karena itu nikmat melebihi dari segala nikmat surga. Bahkan Rasulullah selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhikal karim. Ya Allah, aku mohon kepadamu kelezatan melihat kepada wajahmu yang mulia. So, berdoa. Kalau seandainya yang Allah tidak bisa dilihat, kenapa Rasul berdoa? Dan juga hadis yang pernah kita sebut kemarin, yaitu ketika Rasul menyebutkan tentang Dajjal, aku sebagai Tuhan. Apa kata Rasulullah? Wa'lamu annakum lam tarawna rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah kalian bahwa kalian tidak akan pernah melihat Tuhan kalian di dunia, maksudnya karena kalian belum mati. Kalau Dajjal ngaku sebagai Tuhan, itu bukan Tuhan berarti, karena itu di dunia. sampai kalian mati baru melihat Tuhan. Hatta tamutu, berarti kalau manusia mati masuk surga bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu apa dalilnya mereka itu kalau Allah tidak dilihat? Dalil mereka yang pertama adalah kisah Musa kemarin. Allah katakan kepada Musa, "Lantarani." Engkau tidak akan pernah bisa melihatku, kata Allah kepada Musa. Lalu mereka katakan, "Lan itu tufidu ta'bid." Lan itu gunungnya selama-selamanya sampai hari kiamat sekalipun. Padahal itu hanya berlaku untuk di dunia. Karena di akhirat manusia akan lihat Allah. Kala innahum arabin yuma idzal mahjubun. Firman Allah mengatakan, sungguhnya orang-orang kafir itu akan ditutup melihat Rabb-nya. Kala innahum arabihim, sesungguhnya mereka itu akan dihalangi dari melihat Tuhannya. Kalau orang kafir tidak melihat Tuhan, orang mukmin juga tidak melihat, sama dong. Berarti kalau, makanya Imam Syafi'i menafsirkan ayat ini, jika Allah menutup, tidak bisa dilihat orang kafir dari hal marahnya, berarti Allah itu dilihat orang mukmin dihalangi dari ridho. Kalau tidak, sama antara mukmin dan kafir, jadi sama-sama tidak melihat. Karena dikhususkan orang kafir tidak melihat Allah, berarti orang mukmin akan melihat Allah. Banyak dalil-dalilnya tentang melihat Allah itu. Ya. Kemudian di antara syubhat mereka lagi bahwa tidak akan melihat Allah, itu dalil dengan firman Allah SWT juga kisah Musa, dalam kisah ya, la tudrikul absar wa idrikul absar, ya, Allah itu tidak bisa diliputi oleh penglihatan, sedangkan Allah itu meliputi semua penglihatan makhluknya. La tudrik, mereka menafsirkan la tudrik tidak melihat, padahal yang maksud di situ adalah tidak diliputi. Walaupun manusia melihat Allah, bukan berarti pandangan manusia itu di dalam surga itu meliputi semua zat Allah. Yang dinafikan itu meliputi. Jadi bukan menafikan ru'yah. Sama dengan kisah Fir'aun ketika dikejar oleh kisah Fir'aun dengan Musa, ketika Musa dikejar oleh Fir'aun, kemudian falamma tara'a jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Tatkala pasukan Fir'aun melihat pengikut Nabi Musa, berkata pengikut Nabi Musa, sungguh kita akan dikejar, didapati oleh mereka. Kalla inna ma'ayya rabbi. Tidak, sesungguhnya bersama aku ada Tuhanku, kata Nabi Musa. Jadi di sini Nabi Fir'aun melihat enggak? Apa? Fir'aun melihat enggak pengikut Nabi Musa? Melihat, tapi idrak enggak? Menguasai enggak? Tidak. Jadi beda antara ru'ya dengan idrak. Jadi melihat bukan berarti kita meliputi melihat zat Allah semua, tidak. Maka dicatatkan sebagai ulama, sebenarnya kita melihat langit enggak kita? Lihat enggak kita langit? Baik, apakah kita melihat semua langit? Hah? Tidak. Antum di pinggir pantai melihat laut enggak? Apakah antum dapat melihat semua pinggir laut? Hah? Tidak. Itulah bedanya antara idrak dengan ru'yah. Yang dinafikan idrak, bukan ru'yah. Tapi mereka menafsirkan bahwa Allah itu tidak diliputi, meliputi oleh penglihatan. Mereka memahaminya tidak dilihat, padahal yang dinafikan tidak diliputi. Maka pandangan makhluk di dalam surga manusia melihat, bukan berarti pandangan makhluk itu meliputi semua zat Allah. Melihat tapi tidak diliputi oleh pandangan makhluknya. Makanya sahabat pernah bertanya secara langsung kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hal nara Rabbana yawmal qiyamah, ya Rasulullah, apa kita akan melihat Rabb kita nanti di hari kiamat? Apa kata jawaban Rasulullah SAW? Hal tadaruna firiatil kamari lailatul badr laisa dunaha sahab. Apakah kalian pernah terhalang melihat cahaya bulan purnama, ya, cahaya bulan di malam purnama, atau ketika melihat matahari di siang bolong dan tidak pernah ada ditutupi oleh awan? Berarti akan melihat, ya? Maka berarti la tadaruna firiati, kalian akan melihat. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara kama tarawna al-qamara lailatul badr la tadaruna fi ru'yatihi, sungguh kalian akan melihat Rabb kalian di hari kiamat, maksud dalam surga, ya, seperti melihat bulan purnama. Maksud melihat bulan purnama di sini maksudnya apa? Apakah Allah seperti bulan purnama? Tidak. Dimaksudnya yang diserupakan di sini bukan Allah dengan bulan purnama, diserupakan bagaimana cara melihatnya, yaitu tidak ada saling meliputi. Meliputi tidak saling menutupi antara orang dengan satu lain dalam melihat bulan purnama, kan enggak ada yang meliputi. Karena bulan itu posisinya di atas. Maka di antara ulama menjadikan dalil bahwa Allah itu maha tinggi dari makhluknya. Karena Allah di maha tinggi, maka tidak ada saling menghalangi ahlu surga untuk yang lainnya melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dalil-dalil. Innakum satarawna rabbakum. Kalian akan melihat. Jadi situ diserupakan, yaitu ar-ru'ya bir-ru'ya. La mar'i bil-mar'i. Maksudnya apa? Pola melihatnya, cara melihatnya. Bukan yang dilihat diserupakan itu. Bukan Allah diserupakan dengan bulan. Bukan. Di mana melihat Allah itu nanti di surga tidak ada saling menutupi antara penduduk surga dan yang lainnya. Saling berdesakan, ada mentakan saling berdesakan, saling menutupi, enggak ada. La tadaruna, ya, wa dalam ayat lain la tadamuna. Nah, itu dalil-dalil bahwa Allah akan dilihat. Makanya banyak dalil-dalil tentang bahwa Allah akan dilihat oleh ahli surga di dalam surganya. Namun sebagian ulama dalam hadis-hadis juga menjelaskan bahwa penduduk surga itu berbeda-beda apa namanya? Kuantitas waktu melihatnya. Ada yang melihat Allah pagi dan sore, ada yang melihat Allah sekali seminggu, setiap hari Jumat dan lain-lainnya. Tergantung dengan surga di mana dianya dan amalnya. Taib. Itu tentang surga, melihat ke wajah Allah. Sudah kita jawab ya tentang dalil-dalil ini. Dan ijma, banyak ulama yang menukil tentang ijma. Di antaranya di sini Abdul Ghani Al-Maqdisi menunjukkan ajma' alul haqqi wa tafaq alul tauhid wa sidqi anallaha yura fil akhirah. Abdul Ghani Al-Maqdisi, Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi menyebutkan telah sepakat seluruh ahlul haq, ya, dan juga ahlul tauhid wa sidqi bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dilihat pada hari akhirat. Subhanallah, Allah sebutkan dalam kitabnya dalam dan juga oleh Rasul dalam hadis yang sahih. Baik, sebagian dalil sudah disebutkan. Berikutnya wahyul lati ahbata minha Adam nabiyahu wa khalifatahu ila ardihi, yaitu surga yang darinya diturunkan Adam nabinya yang sebagai khalifahnya di muka bumi. Nah, ini ada perbedaan juga di kalangan sebagian ulama, apakah surga Adam dahulu adalah surga yang akan dimasuki oleh orang beriman nanti setelah hari kiamat. Ada yang mengatakan tidak. Surga Adam itu maksudnya adalah satu tempat taman di dunia ini. Bukan surga yang akan dimasuki oleh orang mukmin nanti di setelah hari kiamat. Tapi Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qarani berpendapat bahwa surga yang akan dimasuki orang beriman sama dengan surga yang ditempati oleh Adam. Namun surga itu kan bertingkat-tingkat. Dan ini pendapat yang lebih kuat sebetulnya jika kita melihat sifat-sifat surga yang Adam ada di dalamnya. Karena Allah sebutkan surga yang Adam di dalamnya, innaka la taju'a fiha wa la ta'ra. Engkau di dalam surga itu tidak akan pernah lapar dan tidak pernah apa? Telanjang. Kalau kita katakan surga itu adalah satu tempat di muka bumi, di mana tempat di muka bumi ini yang seperti itu? Di mana tempat muka bumi ini tidak dimasuki oleh setan? Padahal setan sudah diusir di surga. Jin dari surga, iblis dari usir di surga. Maka pendapat yang kuat, memang apa yang sebelum disebutkan sini adalah bahwa surga Adam itu sama dengan surga yang akan dimasuki oleh mukmin. Tapi bukan apakah itu surga Firdaus, apakah surga Jannatul Na'im, apakah surga-surga yang lainnya, itu namanya enggak tahu. Yang penting surga itu banyak tingkatannya. Sebenarnya saya dapatkan Rasulullah hadisnya 100 tingkat. Baik. Yang Allah sebutkan wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrab hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Ini yang maksud lagi, yang Allah katakan kepada Adam, tinggallah engkau dan istrimu dalam surga itu, makanlah dengan bersenang-senang, ya, apapun yang kamu inginkan. Ini kan sifatnya di surga. Tidak mungkin di dunia sekarang ada tempat seperti ini, di mana, ya kan? Kemudian dia dilarang memakan pohon tertentu oleh Allah SWT. Lalu setan menipu keduanya. Fa'azallahu masyaitan anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Ya. Qulna bitu minha. Qulna bitu ba'dhum li ba'dhin aduwwun lakum fil mustaqarr wa mata'un ila hin. Ya, maka setan mengelincirkan keduanya dari surga itu, maka mengeluarkanlah keduanya dari surga itu. Ya. Kemudian Allah berkata kepada Adam dan Hawa, keluarlah kalian, ya, ke bumi, tinggal di bumi, ya, sungguh sekalian bagian kalian akan mengusir bagian yang lainnya. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin, dan bagi kalian di muka bumi itu ada tempat tinggal sementara, kemudian kalian akan kembali lagi ke akhirat atau ke dalam surga lagi, mata'un ilahin. Baik. Kemudian di sini ada catatan yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan ketika menyebutkan khalifatihi, khalifah Allah. Nah, ini tidak boleh dikatakan, pendapatnya tidak boleh disebutkan bahwa manusia khalifah Allah, karena Allah tidak butuh pada khalifah. Khalifah itu adalah bagi makhluk karena dia tidak bisa mengetahui apa yang di belakangnya. Maka di dalam ayat disebutkan khalifatil ard, bukan khilafatullah. Sedangkan orang menyebutkan bahwa manusia khilafatullah fil ard, ini keliru. Karena tidak ada yang menggantikan Allah di muka bumi ini. Khalifah itu kan pengganti artinya. Ya, setelah yang pemerintah atau pemimpin sebelumnya mati, ada khalifahnya, itu maksudnya. Nah, maka Allah tidak boleh dikatakan demikian. Ya. In ja'ilu fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan di muka bumi ini seorang pemimpin, bukan khalifatullah, tapi ada khalifatul ard. Ya, itu yang benar. Sebenarnya yang dijelaskan para ulama kita. Baik. As-sawab ala yuqal, yang benar adalah tidak boleh dikatakan khalifatullah karena Allah tidak butuh kepada khalifah. Bal innallahu wal khalifah, pada Allah itulah khalifah kita yang menjaga keluarga kita, seperti ketika kita membaca doa safar, wa khalifatu fil ahl. Yang dialah menjaga, Allah yang menjaga keluarga kita, kita Musa musafir. Kama qala Nabi SAW fi doa safar, sebagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam doa safarnya, Allahumma antas sahibu fis safar, ya Allah engkau adalah sahabat ya, di dalam perjalanan, wa khalifatu fil ahl, dan yang menjaga, mengganti menjaga di keluarga. Fallahu la yastakhlafu ahadan niyamatan anhu, Allah tidak pernah mengangkat seorang pun sebagai khalifah untuk mengganti Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Inna ma bashar yaghu ba'dhum ba'dhum. Kenapa nama khalifah? Tapi manusia memang menggantikan akan sebagai yang lainnya. Ya khalifu ba'd. Maka disebut khalifah karena nanti akan terjadi penggantian generasi di manusia di muka bumi ini. Sebutlah khalifatun fil ardi, yaitu pemimpin di muka bumi. Karena ya khalifu ba'dhum ba'dhum. Karena saling bergantinya manusia di muka bumi ini. Generasi pertama mati diganti generasi berikutnya dan seterusnya. Itu ya khalifu ba'dhum ba'dhum. Itu disebut khalifatul ard. Bima sabaqa fi sabiqi ilmihi, yang telah Allah tentukan di dalam ya ilmu yang telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya yang sempurna ya, apa yang akan terjadi. Baik. Bahwa semuanya alam Adam Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Adam dari surga ya kepada bumi ini, ke dalam ke bumi ini, itu sudah diputuskan dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala yang al-qadim ya, min mukhalafatihi, sudah memang sudah begitu prosesnya. Adam tinggal di dunia ini, ada ujian yang Allah berikan di dalam surga. Maka Adam pertama diciptakan surga, tinggal di surga. Kemudian kalau kita katakan bahwa Adam tinggal di surga yang akan dimasukkan dalam iman, ini sudah jelas sebagai dalil surga itu telah ada. Ini Adam telah masuk ke dalamnya. Baik, kemudian setelah Adam melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia tinggal di muka bumi ini dalam waktu, batas waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah antara Musa dan Adam disebutkan oleh Rasulullah SAW, mana Musa mendebat Adam, ya Adam akhrajtana wa nafsaka minal jannah, ya Adam kenapa engkau keluarkan dirimu dan kami dari surga. Lalu Adam menjawab kepada Nabi Musa, ya, kam wajadtani ini zalika fi kitabi, berapa masa kamu dapatkan dalam catatan Luh Mahfuz, bahwa Allah telah mentakdirkan itu Luh Mahfuz, itu maksudnya bahwa Allah sudah mentakdirkan itu di Luh Mahfuz, di mana Nabi Adam akan keluar dari surga. Di situ dibahas dalam masalah takdir oleh ulama, apakah di situ Musa mencela Adam karena musibah keluar atau karena dosa yang dia lakukan. Ulama mengatakan di situ dia tidak mencela, cuman menyesali kejadian musibah yang menyebabkan keluarkan anak cucu Adam dari surga, bukan menyalahkan Adam yang telah bertobat dari dosanya. Kan Adam sudah bertobat. Fatalaqa Adam min Rabbi fataba alaihi. Fatalaqa Adam min Rabbi kalimatin fataba alaihi innahu watawwabur rahim. Adam sudah terima taubatnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Adam di sini tidak berhujjah dengan takdir dalam maksiatnya yang makan pohon itu, tapi berhujjah dengan musibah keluarnya dia dari surga. Nah, itu pemahaman dijelaskan para ulama. Maka dia katakan, berapa engkau dapatkan dalam catatan Luh Mahfuz yang diberitahu kepada engkau wahai Musa bahwa aku ini akan dikeluarkan di surga. Itu sudah ada catatan di Luh Mahfuz. Jadi kata Adam kepada Musa, ini sudah takdir Allah bahwa ya dia itu dikeluarkan dari surga. Tapi dia bukan beralasan dia makan buah khuldi itu, membuat kesalahan itu dengan takdir. Baik, wa khalaqan nar, kemudian Allah menciptakan neraka. Fa'addaha darul khulud liman kafara bihi, dan Allah jadikan neraka itu tempat ya yang kekal bagi orang yang kafir dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sudah kita bahas tadi bahwa berapa pendapat tentang hal itu, bahwa ada yang mengatakan neraka tidak kekal dan itu pendapat yang tidak benar, dan pendapat yang benar adalah menyatakan surga dan neraka itu adalah kekal adanya dan tidak akan sirna. Dengan beberapa dalil di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma hum anha bimukhrajin, bahwa orang-orang kafir itu tidak akan pernah dikeluarkan dari neraka. Kalau seandainya neraka itu sirna, tetap berarti keluar dari neraka mereka. Ya kan? Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yushrik billahi faqad harrama lahu al-jannata wa ma'wahu an-nar." Wa ma lidh-dhalimina min ansar, orang yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan untuknya surga dan dia di dalam neraka dan dia tidak akan ada yang menyelamatkannya, membantunya keluar dari neraka itu. Ini menunjukkan kekalnya penduduk neraka dalam neraka itu bagi orang-orang kafir dan orang munafik, kecuali orang-orang beriman. Ini sudah kita jelaskan pembahasan sebelumnya. Dan juga tentang kekalnya ahli neraka tadi sudah disebutkan tentang penyembelihan al-maut, dan juga ya ahli nar la mauta kullun khalun fiha, ya, di mana dikatakan oleh Allah wahai ahli neraka kekal, tidak ada lagi kematian, khuludun wala maut. Baik, karena waktu membatas kita, insyaallah kita akan lanjutkan setelah isya ya pembahasan berikutnya. Wal hadapi ayatihi wa kutubihi wa rusulihi, yaitu orang yang kafir dengan Allah akan masuk neraka, kemudian dan orang-orang yang telah menyimpang dalam memahami ayat-ayatnya atau mengingkari kitab sucinya dan mengingkari rasul-rasulnya. Wajalau mahjubina an ru'yatihi, ini azab, dan mereka ditutup ya, dihalangi dari melihat Rabb mereka. Ini sudah kita sebutkan pembahasan-pembahasan ini ya, masalah ketika melihat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita cukup sampai di sini dulu. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.